سبحان الله وبحمده. Pengaosan inti ingkang badhe kasta dumateng panjenenganipun Kiai Haji Anwar Zahid saking pondok pesantren Asyafi'iyah Bojonegoro kalian doanipun dumateng panjenenganipun Kiai Haji Anwar Zahid wekdal so panginan kalau aturaken saking kawula anggenipun dherekaken lampahipun adicara kathah keklintuan kawula nyun agungingsih samudra pangsami. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa kafa. Alladhi an'ama alaina wa hada. Wassalatu wassalamu ala nabiyyil mujtaba wal muqtafa sayyidina wa maulana muhammadinil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Amma ba'du. Sa'adat al-fadil masyayikhana al-a'izzah wa ulama anal ajilla wa bi muqaddimah fadilatil mukarram Romo Kiai Abu Hasan, fadilatil mukarram Kiai Saiful Widodo, Kiai Ngeri awis yen Kiai Saiful niku sering mirengke ceramah kula. Kathah jiplak kula. Para alim, para kiai, ibu-ibu nyai, masyayikh, asatid, para sesepuh ini sepuh, aji sepuh ingkang tuhu kina beten ingkang tansah winantu ing pahormatan pejabat pemerintah ingkang mewakili Bapak Bupati Magelang, Bapak Camat bersama Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan yang mewakili Pak Kapolsek Pandan Ramil, ugi sedaya anggota ingkang kita hormati, kepala desa, para perangkat desa lan tokoh-tokoh masyarakat ingkang minulya, sedaya panitia, sahabat-sahabat banser ingkang kita banggaaken, ma'asyiral muslimin wal muslimat, kula bingah sanget, kula bahagia sekaligus bangga ningali semangatipun sederek-sederek polengan lan sekitaripun anggenipun ndugeni acara wonten ing sonten menika ngantos panggenan ingkang kasediaaken mboten memadai tempat yang disediakan panitia tidak mampu menampung jamaah ngantos dongsong-dongsong ngisor wit-witan. Kula mikir padahal ndugeni acara ngaten menika hukumipun mboten wajib, ning semangate dulur-dulur polengan luar biasa mendah neon dugeni acara sing wajib kados sholat subuh berjamaah. Mesti langkung semangat, mesti masjid polengan yen subuh mboten muat, ngoten nggih? Pret. Para jamaah ingkang dipun mulyakaken, menawi kita merhatosaken kehidupan akhir-akhir ini, baik kehidupan beragama, kehidupan bermasyarakat, berbangsa maupun bernegara, di zaman yang disebut zaman digital, zaman milenial, rupine rati ruwet rentet dados kemumet, pagesangan akhir-akhir menika rati memprihatinkan. Niku kanggene ingkang purun mikir panjenengan ketingalipun tenang-tenang mawon, ketingale santai, amargi panjenengan mboten mikir. Mungkin wegah mikir, mungkin ora iso mikir. Soale wong polengan ki jan ayu-ayu ning oon. Monggo kita berangkat saking setunggalipun hadis dawuhipun Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wong ngomong niku kang kudu nganggo wewaton. Aja ming waton ngomong. Kula wangsuli ngomong niku kedah ngangge waton, aja ming waton. Kanjeng Nabi dawuh bada'al islamu ghoriban wa sayaudu ghoriban kama bada fatuba lil ghuraba. Agama Islam ini bermula dari sebuah keterasingan, sesuatu yang dianggap aneh di tengah-tengah komunitas masyarakat. Rasulullah dalam mengemban dan memperjuangkan Islam awalipun tengil-tengil kijenan, boten wonten rencangipun, namung dibantu garwa kinasih Sayyidatina Khadijah, lajeng sahabat karib Sayyidina Abu Bakar Siddiq, kalian saudara sepupu yang sekaligus menantu beliau Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Bol dolone Kanjeng Nabi namung sekedhik ngelampahaken Islam di tengah-tengah komunitas masyarakat. Mila dipun anggap aneh lan dados terasing. Kanjeng Nabi seperti cahaya di tengah-tengah kegelapan yang teramat pekat. Niku kawitanipun agami Islam. Di tengah-tengah masyarakat dianggap aneh sehingga terasing. Lajeng Kanjeng Nabi memprediksi, meramal, wa sayaudu ghoriban kama bada, pada saatnya nanti agama Islam akan kembali terasing, akan kembali dianggap aneh di tengah-tengah komunitas masyarakat kados kawitanipun. Allahumma sholli ala Muhammad. Sak menika ora kaget wong fadil. Perjalanan agami Islam sampun 1153 tahun. Sak menika tahun 1152 Hijriah. Sak derengipun hijrah Kanjeng Nabi merjuangaken Islam dateng Mekah 13 tahun. Berarti umure Islam sak menika sampun 1440 ditambah 13 tahun. Dados 1453 tahun. Kinten-kinten nopo engkeng dipun prediksi dening Kanjeng Nabi bahwa Islam akan kembali terasing, Islam akan kembali aneh, sampun kedadosan nopo dereng. Menurut penjenengan sampun nopo dereng? Sampun nopo dereng? Dereng nopo sampun? Para rawuh yen ningali ramene kegiatan-kegiatan Islam, kadose sak menika Islam dereng terasing, dereng dianggap aneh. Menawi ningali ramene sholawatan ten pundi-pundi dengan ribuan jamaah, sepertinya Islam belum terasing, belum aneh, malah rame. Yen ningali ramene pengajian ten pundi-pundi dengan ribuan jamaah, pagi, siang, sore, malam wonten pengajian ten pundi-pundi. Kula niku bendinten ngaji sedinten ngantos kawan gangsal, jamaah ribuan, bahkan jadwal 3 tahun ke depan sampun penuh, malah rame kok. Najan pengajianku ditiru sapa ae, ora ngira sepi jope. Soale kawe karo asli ya tetep larang asli. Malah rame kok. Bangunan masjid saya kathah, nggih napa nggih? Tiap desa ada 5-6 bangunan masjid. Tiap lingkungan ada bangunan musola, ada TPA, ada TPQ, malah rame. Jamaah umroh Indonesia niki tiap bulan ratusan ribu orang yang berangkat. Antrian jamaah haji yang reguler tiap provinsi di Indonesia ini sudah sampai pada tahun 2040 mbuh pira. Saking antrine, langkung-langkung yang penjenengan mengikuti perkembangan di media sosial yang ditampilkan selalu konten-konten tentang Islam, betul? Sing diributke niku soal Islam. Nanti menjelang pilpres, kedua kubu pendukung dari masing-masing pasangan calon presiden dan calon wakil presiden selalu menampilkan tentang keislaman, betul? Malah rame. Usah niki takbir niku mboten namung ten masjid mawon, ten dalan-dalan niku takbir Dadi Allahu Akbar mboten namung didamel takbire salat. Demo niku nggih ngangge Allahu Akbar. Ngantos kula sering dicurhati kalih kanca-kanca polisi. Kula rak sering ngaji kalih kanca-kanca polisi ten Mapolres, ten Mapolda. Pak Kiai, saya itu jengkel sama orang-orang demo. Emang kenapa? Udah ngerti yang mengamankan demo itu kami para polisi. Lah mereka yang demo teriak-teriak baca takbir Allahu Akbar sambil ngelempari batu ke polisi. Koyok balang jumroh. Nek balang jumroh rak simbol balang setan. Ya apa dikira kami polisi ini setan? Ya tak jawab. Nah, sampean rumangsa dadi setan apa ora? Nyante wae, Bro. Wong sampeyan ya Islam kok. Yen kono kok bengok-bengok Allahu Akbar jawaben sami Allahu liman hamidah. Lah yen Allahu Akbar terus kapan sami Allahu liman hamidah? Jadi kalau dilihat dari tampilan, kalau dilihat dari gebyar, dari syiar, Islam malah rame, belum terasing, belum menjadi aneh. Tapi nuwun sewu para rawuh, kalau dilihat dari nilai-nilai keislaman, sepertinya sekarang apa yang diprediksi oleh Rasulullah bahwa Islam akan kembali terasing, Islam akan kembali dianggap aneh, sudah terjadi. Saat ini orang yang benar-benar mengemban Islam, memegang Islam, mengamalkan Islam dengan sungguh-sungguh, rasa-rasanya sudah terasing dan dianggap aneh oleh masyarakat. Zaman sekarang, zaman di mana semua tangan sudah pegang HP, betul? Saya sering bilang setan gepeng itu. Zaman di mana semua tangan sudah pegang HP, lha kok ana bocah nom-noman polengan riwariwi tangane kok nyekeli tasbih ngelewer diputer karunggu wiridan, aneh bocah kuwi. Mungkin dianggap edan. Zaman di mana sekarang kitabnya bukan Fathul Qorib tapi Fathul WhatsApp. Kitabe saniki lho Raudhatul Facebook. Kifayatul Instagram. Lah kok ana ibu-ibu polengan bubar maghrib TV dipateni, HP dipateni, buka Quran, terus leh maca Quran ngantos salat Isya, aneh. Mesake ibu-ibu ngono kuwi mesti ora duwe bolong. Mungkin dianggap ora waras. Ayo warga polengan, sinten sing gadah anak usia SMP SMA sing enjing wau anake nderek salat subuh berjamaah ten masjid ngacung. Mesti aneh anakmu. Maka hidup di zaman seperti ini, beruntunglah orang-orang yang dianggap aneh. Sing bejo iki malah wong sing terasing. Jenengan ini mirengke napa mboten? Solawatan nyoto-nyoto muji Kanjeng Nabi ku dibid'ah-bid'ahke kok. Senengane muji Sahrini. Via Valen la karisma Jihan Audi. Ngapal anak buahku kabeh kok. Lah nek muji artis-artis ngono ku dianggap sunah ngono apa piye? Kacau-kacau zaman sakniki. Agama Islam yang oleh Rasulullah diproklamirkan sebagai agama yang samhah, agama yang luas, menaungi semua golongan, melindungi semua komponen tanpa membeda-bedakan ras, suku, adat istiadat, budaya, warna kulit, strata sosial. Agama yang sejuk, agama yang damai, agama yang anti kekerasan, tidak mengenal radikalisme, tidak mengenal terorisme. Agama yang sangat menenangkan. Agama Islam itu agama yang damai, agama yang mengentengkan, mengentengkan ya. Ya wis mengentengkan, tidak memberatkan umat, agama yang tidak menakutkan tapi menyenangkan. Sekarang dianggap kalah keren sama yang berani petentengan. Nek gak wani petentengan dianggap ora islami. Kalah keren karo sing wani sangar-sangar. Pokoke nek raine ora angker, kurang afdol. Islam kudu wani menghujat kelompok yang berseberangan, yang tidak sefaham. Lek gak ngono ra iso mlebu swarga. Saiki kan akeh to wong sing modele wis wani ngapling swarga. Nek ora padha karo pendapate neraka. Mesake kula ngoten niku. Padahal kelompok mereka cuma sedikit. Lah nek tenggene swarga kesepian. Allahumma sholli ala Muhammad. Para rawuh ingkang dipun mulyakaken, menawi panjenengan teliti tenggene Al-Qur'an, nek potonganmu ya ora kober. Mula tak paringi matenge mawon. Sinten ingkang layak mlebet swarga? Sinten ingkang pantes manggen swarga? Siapa yang disediakan Allah surga untuknya? Apakah wong NU? Apa wong Muhammadiyah? Apa wong FPI? Apa wong LDII? Apa wong PKB, P3, Demokrat, Nasdem, Hanura, PDI Perjuangan, Golkar, PBB, Berkarya, Gerindra, PKS, apal wong arep pemilu kok. Napa pendukungnya Pak Prabowo? Napa pendukungnya Pak Jokowi? Standarnya bukan itu. Sing dicawisi swarga dening Gusti Allah niku wong takwa. Uiddat lil muttaqin. Siapapun dia, apapun profesinya, asal bertakwa pantas manggon swarga. Siapapun dia, apapun profesinya, yen boten takwa nggih boten pantas manggon swarga, boten saged manggen swarga. Maka saya sering sampaikan, profesi itu enggak penting, yang penting prestasi. Dan dalam Islam takwa itulah prestasi. Banyak orang yang hanya mengejar profesi sampai melupakan prestasi. Padahal profesi itu cuma alat untuk meraih prestasi. Dan prestasi itu adalah takwa. Mau profesi sebagai petani, mau profesi sebagai pedagang, mau profesi sebagai pengusaha, mau profesi sebagai pegawai negeri, mau profesinya sebagai TNI Polri, mau profesinya sebagai pejabat, apapun, yang penting berprestasi, yang penting bertakwa. Profesi hanya bungkus, takwa itulah isi sesungguhnya. Bungkus kali isi niku penting pundi? Padha pentinge. Wong diarani isi kuwi mergo ana bungkuse kok. Bungkus menentukan penampilan, isi menentukan nilai. Yen saged bungkuse sae, isine larang. Tapi yen boten saged, timbang bungkuse sae, isine murahan, mending bungkuse awon, isine larang. Bungkusnya api, koper meling-meling, isine katok teles. Gua apa? Mending bungkusnya plastik resek neng isine berlian. Maka rumah yang megah itu hanya bungkus, isinya adalah keluarga bahagia, ahli ibadah, guyub rukun. Apa artine rumah megah indah neng isine keluarga sing congkrah, pengkerengan kerah, wi dudu omah wi kandang. Mending bentuknya sederhana tapi isinya keluarga guyub harmonis ahli ibadah. Itulah rumah tangga, walaupun rumah itu enggak ada tangganya. Wajahmu yang tampan, ganteng, gentle, gagah, perkasa, tinggi besar, atletis, kuning kulitmu, sauntu-untumu. itu hanya bungkus, bro. Isine apa? Akhlakmu. Wajahmu yang ayu, bu, kemerusu, kebo, semuluhai, aduhai, imut, yahud, bahenol, menomenol, semua kembelenok, kemontok, kementek, kementek, kemolek, kinyis, kinyis, mingis, mingis, mentong, mentong, moblong, moblong, bahenol, denok, denok, debleng. Itu hanya bungkus, isine apa? Kepribadianmu, kelakuanmu. Damel nopo, pak, bojo bodine apik rupane ayu, ning kelakuane kaya mak lampir. Kekayaan berapapun jumlahnya itu hanya bungkus, isinya apa? Ati sing tentrem. Rezeki bungkus niku isine apa? Barokah. Jabatan apapun itu cuma bungkus, isine apa? Manfaat untuk umat. Kula ceramah ngeten niki nggih cuma bungkus, isine apa? Kenyataan. Cocok pora sing diomongke karo kelakuane. Mulane nek nilai penting isi. BH niku cuma bungkus. Kok isine apa? Ayo bapak-bapak milih bungkus apa isi? Mbok najan bungkuse larang 500 juta ning isine kari tengeretok ngono. Kempir kiwir-kiwir. Senglembre, mbok dibungkusi luarang ya pancet brosot. Ya mending bungkuse murah 10.000 entuk telu, ning isine kena nggo nyentelke blangkon. Wis bu, ora usah digrayangi. Engko nang omah praktek mawon langsung. Nah, yang disediakan surga untuknya itu orang yang bertakwa. Nah, sakniki para rawuh, definisi takwa sing paling enteng. Kula nek ceramah niku enteng-entengan mawon. Mergi saged kula nggih sing enteng-enteng. Sing sering mirengke ceramah kula, isine mesti enteng-enteng. Apa yang terjadi sehari-hari di tengah-tengah masyarakat itu yang saya angkat. Enteng-enteng soalnya kula nek kan sing abot-abot, kula piyambak mboten saged kok nyeramai wong. Kula nek ceramah nggih sing cetik-cetik, kan jeru-jeru wong kula dhewe ra kulino jeru. Kok apa kuwi? Definisi takwa sing paling enteng dipirengke ceramah kula niku wis ora iso dindekke meneh. Dene ana sing ora mudeng berarti ya oone pol-polan. Imtithalul awamir wajtinabun nawahi. Utawa imtithalul ma'murat wajtinabul manhiyat. Artosipun ngelakoni sekabehane perintah, ninggalke sekabehane larangan. Bapak ibu dipun gatosaken yen ngelakoni perintah ngoten mawon gampang. Sing angel niku sekabehane, ini mbok ra digatekke kok. Yen ninggalke larangan ngoten mawon gampil. Sing angel niku sekabehane. Yen dereng saged sekabehane, dereng klebet takwa. Tak niki kula tangleti pun wangsuli sing kompak, sing semangat, nuwun tulung. Panjenengan sedaya sampun saged nglakoni sekabehane perintah napa dereng? Seneng aku nek jujur ngeten iki. Sampun saged ninggalke sekabehane larangan napa dereng? Berarti sampun kelebet jumlahipun tiang takwa napa dereng? Berarti panjenengan ki pantes mlebu swarga napa mboten? Baleni. Panjenengan sampun saged nglakoni sekabehane perintah napa dereng? Dereng. Sampun saged ninggalke sekabehane larangan napa dereng? Dereng. Berarti sampun kelebet jumlahipun tiang takwa napa dereng? Dereng. Berarti jenengan-jenengan ki pantes mlebu swarga napa mboten? Ya wes saniki dirinci kersane langkung jelas. Perintah rumiyin, yen sampun matur sampun, yen dereng matur dereng. Salat sing banter salat. Zakat fitrah. Poso Ramadan. Ngaji. Maca Quran. Rutin salat tahajud. Rukun kalih sedulur. Lho sing gara-gara pembagian warisan kacek sithik terus geger kae sapa? Saniki gentos larangan. Yen nggih mang matur nggih, yen boten matur boten. Mateni wong boten kok dereng. Kowe apa duwe rencana arep nekek bojomu? Baleni mateni wong zina mendem judi nganake duit ngrasani guyu berarti rak dereng saged sekabehane ngoten niku dereng klebet takwa. Napa melih yen kula rinci malah mumet ndasmu. Larangan yang paling keras itu namanya syirik. Ngantos ayatipun innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Nek mu nyaut Allah kaya wong sambat kok kaya utang ngono model. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa-dosa syirik menyekutukan Allah, dan Allah akan mengampuni dosa-dosa selain syirik bagi orang-orang yang dikehendakinya. Ayat ini banyak yang salah memahami. Dikira syirik itu dosa yang sama sekali tidak bisa diampuni. Padahal pengertiannya enggak seperti itu. Sayyidina Umar bin Khattab niku mantan syirik. Ngenapa nggih? Wis to ora ngerti sejarah ya wis nyautong nggih urusane ben cepet iki wis sore. Sayyidina Umar niku mantan syirik, ngenapa nggih? Wah sak derenge mlebet Islam leh mungsuhi Islam pol-polan tek ngamek kurang golek. Mengancam selalu ingin membunuh Rasulullah. Syirik. Ning begitu masuk Islam menjadi pembela Rasulullah, selalu berada di garis terdepan dalam perjuangan Islam. Berarti syirike di ngapura Gusti Allah. Lho berarti syirik iso di ngapura. Khalid bin Walid niku nggih mantan syirik. Nalika perang Uhud, Khalid bin Walid itu masih menjadi panglima tentara kafir. Sampai Kanjeng Nabi kali tentara Islam perang Uhud lah kalah. Begitu masuk Islam, Khalid bin Walid menjadi panglima tentara Islam yang mampu menaklukkan banyak wilayah. Syiriknya di ngapura. Abu Sufyan mantan syirik. Wah niku nek diceritake ngantos isa ora rampung niku. Ning akhirnya Abu Sufyan malah dadi moro sepuhipun Kanjeng Nabi. Ana wong wadon jenenge Hindun. Nalika perang Uhud niku sing ngunyah-ngunyah jantung kalih atine Sayyidina Hamzah. Sayyidina Hamzah ditumbak kalih tiang Badui namine Wahsy, tembus dadanipun. Lajeng dipuruki kalih Hindun. Dibedel dadane Sayyidina Hamzah, dipundhut jantunge, dipundhut atine, dikemah-kemah lajeng dilepeh biadab. Ning begitu masuk Islam luar biasa keislamanipun. Syirike di ngapura. Oh berarti syirik niku saged di ngapura, saged dengan catatan pelaku syiriknya mau mohon ampun kepada Allah dan melakukan taubatan nasuha. untuk dosa syirik, dosa yang terbesar. Kalau ingin diampuni Allah, harus mohon ampun dengan sungguh-sungguh dan melakukan taubatan nasuha. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Untuk dosa-dosa selain syirik, boleh jadi walaupun pelakunya enggak mohon ampun, dinapura Gusti Allah. Ning kula panjenengan ra entuk nyepeleke, terus gak gelem istighfar, gak gelem tobat. Ra entuk. Wong sing istighfar sing tobat mawon dereng kantenan nek di ngapura kok, paham? Paham? Nah, para rawuh, syirik niku wonten kalih. Wonten syirik kasar, wonten syirik alus. Sami, mateni niku wonten kalih. Wonten mateni kasar, wonten mateni alus. Mateni kasar niku nggih nekek, nabok, nempiling, jotos, ngaplok, bacok, manah, numbak, bedil, ngebom, niku mateni kasar. Mateni alus niku bu, bojomu bendino mbok krawus, mbok celatu, niku jenenge mateni alus. Wonten mboten sing tukang nyelatu bojo? Wonten. Aku ngerti iki wonge teko kok. Wonge nganggo kudung rupane ireng. Lah syirik niku wonten kalih, wonten syirik kasar. Nyembah reca, nyembah patung, nyembah watu, nyembah kursi. Iki wayahe kok. Wonten syirik alus. Nopo? Nyembah awake dhewe. Saking banggane kalih awake dhewe. Hati-hati. Merasa dirinya selalu benar. Yen pendapete mesti benere, yen pendapete wong liya sing ora padha mesti salahe. Dia lupa kalau kebenaran mutlak hanya milik Allah. Berarti kan dheweke niku merasa selevel karo Gusti Allah. Rumangsa bener, mboten angsal. Oh, iki penting peringatan kanggo tukang-tukang ceramah termasuk sing ngomong iki. Bisa terjebak dalam syirik alus ning ora krasa. Wong terjebak syirik alus niku mboten krasa yen tumindake kuwi syirik. Rumangsane yen dheweke nesu Gusti Allah melu nesu. Yen dheweke gregeten Gusti Allah melu gregeten. Jadi mempersonifikasikan dirinya seolah-olah dirinya adalah pengejawantahan dari Allah. Iki wong polengan jelas ora mudeng nek bahasa ngene iki. Atas-atas niku, pun wangsul ten gene materi wau sing di cawisi swarga niku wong takwa. Lah wau pun kula tangleti alhamdulillah panjenengan jawabe sampun jujur. Dereng saged ngelampai sekabehane perintah, dereng saged ninggalke sekabehane larangan, berarti dereng termasuk tiang takwa, dereng pantes mlebu swarga. Aku suka dengan kejujuranmu. Mula aja nesu yen kula matur masyarakat polengan lan sekitaripun niki benjang ten akhirat urusane ruwet. Mboten ruwet pripun. Penjenengan ki arep dilebokke swarga dereng memenuhi syarat. Wong dereng takwa, dereng saged nglampahi sekabehane perintah, dereng saged ninggalke sekabehane larangan. Ning arep dilebokke neraka, nyatane ya syahadat, ya ngrasuk agama Islam, ya nindakke salat, Ramadan ya poso, ya ngetokke zakat fitrah, ana pengajian ya teko. Ruwet. Nah, potonganmu sokno akhirat itu mesti ngeyel. Oke ngeyel. Mesti ngeyel yang malaikat. Malaikat, malaikat. Malaikat sing tukang nyidang niku mesti penjenengan ngeyel mesti. Hei malaikat, aku nyang swarga ae. Jare malaikat, engko dhisik. Dapuramu arep nyang swarga. Kowe iki urung klebu jumlahe wong takwa kok. Ora iso. Kowe neraka. mesti bantah, ngeyel. Neraka piye wae malaikat? Wah aku ki Islam kok, aku ya syahadat. Aku ya nindakke salat. Aku ya ngetokke zakat fitrah Ramadan, aku ya poso. Ana pengajian aku ya teko, ya ditulis dicatet karo malaikat. Ora melek apa piye matamu? Di malaikat iso dimatak-matake kok karo wong polengan. Wis saking ngeyele kok. Suarga aku jadi malaikat raiso. Suarga kuwi ana undang-undang uiddat lil muttaqin. Ming dicaweske kanggo wong sing takwa. Lha kowe ora memenuhi syarat. Ayo saiki jujur. Nuwun sewu para jamaah. Kula Anwar Zahid. Sopo ngomong wis ngerti mau? Aku ki arep nyeritake awakku. Saya Anwar Zahid. Umpama saya ingin masuk surga dengan mengandalkan amal saya, ibadah saya, pahala saya, itu kemungkinannya kecil banget. Jujur, andaikan saya Anwar Zahid ingin masuk surga dengan mengandalkan amal saya, ibadah saya, pahala saya, harapannya tuh sangat tipis. Bahkan gak ada harapan kalau mengandalkan amal, ibadah, pahala. Rasa-rasanya Anwar Zahid gak ada harapan masuk surga. Sopo ngomong aminmu? Ngapunten nggih. Jenengan paham maksud kula? Niku sing kula critakake kula kok kula. Kula Anwar Zahid. Yang kepingin mlebu swarga kok jagake amal ibadah ganjaran mboten nenten harapan niku kula. Kula mboten bahas wong polengan. Wong polengan jelas luweh nemen. Kemudian saya berpikir Nabi Adam ingkang sampun jelas-jelas manggen ten swarga, resmi, legal, formal. Nyoto-nyoto manggen ten swarga Nabi Adam niku, ming gara-gara salah sepisan toktil memakan buah dari syajaratul khuldi, ditoke kok. Padahal salah ming siji, salah ming sepisan, wis manggon swarga iki lho Nabi Adam ditokke. Lah wong polengan sing salahe ora kaetung, salahe sak pirang-pirang kok malah pengen mlebu sampean waras. Tak baleni, tak baleni. Menawa ana sing urung cetha. Nabi Adam niku pun nyoto-nyoto manggen swarga. Ming gara-gara salah sepisan wae lho ditokke. Lah wong polengan sing salahe sak pirang-pirang kok malah pengen mlebu sampean sehat. Mari belajar dari Abu Nuwas yang punya syair luar biasa, kenal dengan al-i'tiraf, artinya pengakuan, pengakuan bahwa manusia adalah hamba yang sangat lemah. Menungso niku kawula sing banget apese, ora iso apa. Ayo melu nyaut, sing melu nyaut tak dongake rong dinongkas rezekine lancar. Semangate nek rezeki. Ya wis sing ora melu nyaut mati dhisik. Menungso kuwi asline ora duwe apa-apa. mergo sedaya kagunganipun Gusti menungso kuwi asline ora iso apa mergi sedaya kuasane Gusti la haula wala quwwata illa billah. Ora ana daya sumingkir sangka dosa maksiat lan keawonan, ora ana kekuatan nglakoni ibadah amal sholih lan kesaenan kejaba kelawan pitulunganipun Gusti Allah. Kula paringi bukti nggih nek menungsa ku asline ora iso apa-apa. Menungsa iki lir kadya kabel nih. Ora iso apa-apa, kabel niki nglewer ora duwe kekuatan apa-apa. Lho kabel kok iso ndadekke lampu murup mergo nyambung nang setrum. Nggih mboten? Ayo jenengan melu nyaut. Kabel iki nglewer ora iso apa-apa, ora duwe kekuatan apa-apa. Lho kabel kok iso ndadekke lampu murup mergo nyambung nang menungso iki kaya salon nih lho salon glimbung ora iso apa-apa ora duwe kekuatan apa-apa lho salon kok metu suarane mergo nyambung nyang setrum sing banter menungso iki kaya TV gembletak ora iso apa-apa ora duwe kekuatan apa-apa lho TV kok metu gambare ana suarane mergo nyambung nyang mula wong polengan ki asline ora iso apa-apa ora duwe kekuatan apa-apa yen pengen iso apa-apa kudu gelem nyambung nyang maha setrum sinten niku Gusti Allah nyetrume pripun melalui zikir Allahumma sholli ala Muhammad. Para jamaah, kula paringi bukti yen menungso kuwi asline ora iso apa-apa. Umpama menungso niku iso, wong sing uripe paling sehat, umure paling dawa niku dokter. Mergo dokter niku paling ngerti penyakit, ngerti obate. Umpama iso, dokter-dokter niku sehat-sehat, umure dawa-dawa. Ning nyatane wonten kok dokter spesialis jantung mati muda karena serangan jantung. Malah ono dokter spesialis kulit iki gudi kenora waras-waras. Mriksa pasien ambek kukur-kukur. Pancen ora iso. Umpama menungso niku iso, wong sing pakaiane paling apik-apik niku penjahit. Penjahit niku pinter gaweke pakaian wong kok. Ning nyatane rata-rata penjahit niku pakaiane malah elek-elek. Soale sing apik didol. Ayo tanggamu wedok dadi penjahit tingali gak nganggo daster bendino ambek kalungan meteran. Nek dastere wis ngepir. Ora usah tersinggung sing dadi penjahit iki apik praktis wong pengajian. Tekan omah ya dicopot ganti daster meneh kok. Umpama menungso niku iso, omah sing paling apik niku omahe tukang. Wong tukang niku pinter gaweke omah wong macam-macam model, macam-macam ornamen. Ning tingali tanggamu sing dadi tukang omahe lak urung dadi wae. Umpama menungso kuwi iso, anak sing paling pinter niku anake guru. Wong guru niku iso minterke anake wong kok. Ning ana kok guru kuwi anake ning sekolahan kuwi peringkate sejumlah murite. Dadi murite 46, anake guru ya peringkat 46. Umpama menungso iso, anake kiai iki ngalim-ngalim mesti. Neng rak mboten dados ukuran to. Mulane kiai niku putra-putrine mesti dipondhokke teng kiai sanes. Mergo rumangsa ora iso mulang, termasuk anakku. Anak kula diwulangi bapake karo ibune nggih ming dasar-dasar mawon. Baca tulis Arab kalih hafalan sing enteng-enteng ngoten niku. Medal SD, medal MI pondhoke. Mergo kula sadar kula niki bapake ora iso mulangi dhewe, ibune ora iso mulangi dhewe. Ten griya wonten pondok, santrine pun lumayan meh 800-an. Wonten sekolahane. Ning umpame anak kula kok mondok nang omahe dhewe, sekolah nang omahe dhewe ora dadi wong. Umpami anak kula bolos ndablek, ustad-ustade ora ngira wani nuturi. Ustad ndi wani nuturi anake kiyaine? Pengen kualat kok piye? Mula anake kiai sapa wae, yen ora dipondhokke nyang kiai liya, ora bakalan iso ngaji. Kuwi anake kiai apa maneh anakmu? Gerangane wis ra karo-karuan. Boten kula kan ming nambahi wae pun kathah ngoten. Sampai dijak joget bareng ngusan. Kula ming nambahi mawon. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah. Pengakuane Abu Nuwas. Biasane damel pujian ten masjid-masjid nika. Ilahi lastu lil firdausi ahla wala aqwa ala naril jahimi. Nggo tabarukan sareng-sareng diwaos. Ngalap berkahipun mugi-mugi kula panjenengan ditulungi Gusti Allah, dibimbing Gusti Allah, saged tobat lan niat nurunaken maghfirah ya Allah gek kesalahan lan dosa-dosa kula panjenengan kasiram pangapurane Gusti Allah. Sing rawuh ikhlas ngantos rampung acara niki mangke, muga-muga dosa-dosa iki ngapura sedaya dening Gusti Allah. Sing mboten saged nggih pokoke mangap-mangap ngono ae. Ben pantes. Yuk, ilahi lastu Gusti pangeran kula ya Allah lastu lil firdausi ahla, kula menika mboten pantes dados penduduk swarga. Estu ibadah kula ge ora bejaji, poso nggih namung Ramadan tok niku mawon nek awan kemu ya karo ngombe sithik-sithik. Ambe iki arep orang gambleh iki yo angel ora karuan. Ya Allah Gusti. Wis pokoke jan ora pantes wis. Wong pengajiane arep menyang yo milih-milih, delok-delok sing ceramah sapa. Angkane penceramah lek dadi Ganjeli Anwar Zahid suweneng. Biasane langsung terkenal. Soale kan jamaahe akeh. Wala aqwa ala naril jahimi. Ning kula umpami lebetke neraka jahanam dihukum disiksa mboten kuat, kula mboten kuat. Fahbli taubatan. Panjenengan paringi kula menika saged taubat kanthi pitulung panjenengan, kanthi bimbingan panjenengan. Wa ghufir dzunubi. Panjenengan ngapura sedaya dosa-dosa kula. Fa innaka ghafirudz dzambil adzimi. Namung panjenengan ingkang saged ngapura sedaya dosa. Para rawuh mula maksimal keleh nindak ke ibadah sesuai profesi kados ten ngajeng niku wau lho. Halo. Tasik kemutan, profesi itu alat untuk meraih prestasi. Namanya takwa. Ya, takwa itu kudu ibadah. Allahumma sholli ala Muhammad. Ibadah sing ganjarane paling okeh niku sesuai profesi. Kula mun sering matur, kula baleni melih kersane apal panjenengan. Ibadah sing ganjarane paling okeh niku sesuai profesi. Yen kiai ibadahe nopo? Ya pengajian, wiridan, karo dadi tulodo. Ojo nganti kiai jarkoni iso ujar ning ora iso tapi kudu dadi kiai jarkoni ya iso ujar ya iso nglakoni. Mula ojo dadi kiai jarkoni ning dadi yo kiai jarkoni. Bisa karepku to wong lambe-lambeku dhewe kok. Ojo ming ujar ning ora iso nglakoni. Kudu iso ujar ya iso. Ngono lho, mula ojo dadi kiai jarkoni ning dadi yo kiai jarkoni. Yen pedagang ibadahe napa sing ganjarane akeh? Yo dagang sing jujur aja sok ngapusi, kulaan semene ngomong semene, kulaan semono ngomong semono. Lho sapa ngomong bangkrut kuwi? Lambe-lambe lecek ngono. Yo mboten kok bangkrut pripun. Oh kulaan 250 kok dinyang 200. Pangapunten dereng kepareng niki kulaanipun 250. Niku namine jujur. Nah umumnya mboten kulaan 250 dinyang 350 lho Ranto. Eh 350 piye? Wong kulaane ora entuk semono. Lah nek semono terus bakule melok sapa? Lambe lecek. Yen guru ibadahe napa sing ganjarane gedhe? Ya intisyarul ilmi, nyebarke keilmuane sebatas kemampuane. TNI ibadahe napa? Pertahanan kedaulatan negara, keutuhan NKRI. Polisi ibadahe napa? Keamanan, Kamtibmas menjaga kondusivitas keamanan dan ketertiban masyarakat. Ngojo diri. Kiai mbok kon poso bendino. Bendino, misale polisi, polisi bendino kon poso. Akhirnya ono uang hilang sepeda motor, lapor, lapor pak sepeda motor saya hilang. Urusannya dhewe aku lemes. Iki malah posone polisi ora ketompo iki. Mulane polisi iki poso arang-arang ora apa-apa. Sing penting wilayah hukume aman, kuwi lho. Iki seneng iki polisi-polisi wis wegah poso diomongi ngene. Loh, yen pejabat, Pak Kepala Desa, Pak Camat, Pak Bupati, ibadahe nopo? As setempelu wat tanda tangan. Wal kebijakan, wal keadilan. Noten, aja mbok iri. Ana Pak Camat mbendino kok angger bengi kongkon tahajud terus. Wiridan muter tasbih wer sumiyati sumiyati sumiyati sumiyati wer sulastri sulastri sulastri sulastri. Akhirnya Pak Camat saya lah awane ora iso ngantor, urusan pemerintahan kecamatan ruwet kacau. Iki tahajude Pak Camat ora keterima. Mulane camat tahajud arang-arang ra popo. Yang penting urusan pemerintahannya lo beres. Iki yaumun wahidun min imamin adil khairun min ibadati siti nasana. Sedino adil pejabat niku luwe apik timbangane ibadah suwidak tahun. Nek adil mulai ibadahnya nganggo keadilan. Ojo salah. Halo. Nah, wong duwe utang ibadahnya sing ganjarannya gede apa? Yo tandang gawe kerja keras nyambut gawe sing tenanan bentuk duit iso nyaur utang. Ojo salah, utangnya oke mlebu masjid eh. Yo mungkin lunas nek nyolong kotak amal. Ayan wong sugih ibadahe napa? Wong sugih niku ibadahe nyumbang bareng sepisan meleh mang tiroke sing banter wonge ben krungu nggih. Niki pumpung wonge teko. Wong sugih niku ibadahe. Nah, iki sing buanter mesti wong kere. Soale arep-arep sumbangan. Ampun ngantos salah pasang. kula niku ten griya ben dinten wonten tamu, hampir tiap hari wonten tamu. Nggih, macam-macam tamune, wonten tamu niku njaluk jadwal ngaji, wonten tamu wali santri, wonten tamu niku njaluk suwuk. Nunggih. Nate enten bapak-bapak wong lanang nyuwun donga iki. Kangge napa? Bojo kula cerewet banget. Kula nyuwun donga sing kenek nggo bungkem cangkeme wong wedok. Nggih kula paringi, padahal kula dhewe nembe mantun dicelathu. Wis tak kei wae, urusan mandiga urusan buri sing penting aku entuk gula ngono. Macem-macem Pak tamune, wonten tamu wali santri, wonten tamu nyuwun jadwal ngaji, wonten tamu nyuwun suwuk, nggih wonten tamu sing nawake anake. Kon mulang ngaji. Nate wonten tamu niku wong sugih. Kula mastani sugih kan teng kendaraane. Mobile niku wis harga di atas 3M. Yo 3M niku mumet-mumet mencret niku lho. Mobil nek wis Robicon, Range Rover, sampean ra kira ngerti wong ngertimu pickup karo Tosa kuwi. Kula jak keliling pesantren. Pas bangun, kula bangun niku mulai 2011. Ngantos samangken gadah pekerja niku 25 sampai 30. Ngantos samangken. Anjene nggih pripun pesantren kula niku santri-santrine kan bebas biaya. Sekolah, mondok, kitab, seragam sedanten kan bebas biaya. Ya sing ku biayai nggih oleh ku ngene-ngene iki. Makane kula najan santrine saya kathah nggih mboten keberatan. Mung kula mboten nderek biayai. Kula namung diliwati mawon. Hakikate sing biayai kan jamaah. Iki tak sampeke kan panitiane ben ngitung. Ngoten. Lho panitia nggih pirsa wong panitia nggih silaturahim ten griya ten pesantren ngertos kondisinipun kok. Ngoten lho, Pun. Bareng kula jak keliling ngoten niku. Bangun terus ya nggih, nggih. Masya Allah, kula dongaaken ya, mugi-mugi bangunannya cepet rampung. Langsung tak jawab, aku ora butuh dongamu. Rumangsane wong sugih tak jak keliling tak kon dongake ngono. Wong sugih kok dongake salah pasang to. Lho hadise jelas. Liwamud dunya bi arbaati asya. Tegaknya dunia itu dengan empat perkara. Satu, bi'ilmil ulama, dengan ilmunya para ulama, maka ibadahnya ulama itu pakai ilmu. Dua, bi'adlil umara, dengan keadilan para pemimpin. Pemimpin pejabat ibadahnya pakai kebijakan, pakai keadilan. Tiga, bisakhawatil aghnia, dengan kedermawanannya orang-orang kaya. Wong sugih niku ibadahe lomo, nyumbang. Mboten ndongake, sing ndongake iki wong melarat-melarat ngono kuwi. Bidakwatil fuqara, dengan doanya orang-orang fakir. Lha iki kok ana wong sugih ndongake. Niku namine ngerusak hadis. Mula aja salah nggih, wong sugih niku nek wirid nek zikir beda. Dadi wiridane wong sugih mboten kok ya Rahmanu ya Rahim, ya Rahmanu ya Rahim, ya Rahmanu ya Rahim. Allahu latifun bi ibadihi yarzuqu man yasha' wa huwal qawiyyul 'aziz. Ya latif ya latif ya latif ya latif ya latif ya latif. Senes. Wiridane wong sugih niku senes. Ya sami'u ya basir, ya sami'u ya basir, ya sami'u ya basir. Mboten ngoten sing leres wiridane wong sugih niku ya semenu ya pasir, ya wesi ya boto. Ya semenu ya pasir, ya wesi ya boto. Ya semenu ya pasir, ya wesi ya boto. Ya koral, ya kayu, ya pintu, ya jendela, ya cek, ya giro, ya rekening, ya transfer. Mulane napa-napa niku nek pengen hasil kudu kompak. Semua elemen harus saling menopang, harus sinergi. Ada ulamanya, ada pejabatnya, ada pengusahanya, ada orang-orang kerenya. Keberhasilan Rasulullah itu juga ditopang oleh 5 kekuatan yang ada di sekitar Rasulullah. Siapa saja? Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Khadijah binti Khuwailid. Satu, ada Abu Bakar Siddiq, sesepuh yang arif bijaksana. Desa ini kudu wonten sesepuh arif bijaksana. Jadi sing arep nakal niku isin. Aja mendem nang kono. Sungkan. Ono Umar bin Khattab, pendekar gagah berani, adil, tegas. Kekuatan militernya juga harus ada. Ada Utsman bin Affan, santri solih, ekonom, lomo. Jadi wong santri sugih lomo, ono lomo elek sugih tok kok ora lomo, sugih kok medit, mending mati. Ngerusui. Ben wong nesu yo bene. 4 ada Ali bin Abi Thalib, pemuda, jenius, intelek, kritis. Kaderisasi dan regenerasi harus ada. 5 Khadijah binti Khuwailid, istri setia yang mempertaruhkan harta benda, jiwa, raga, bahkan nyawa sekalipun untuk perjuangan suami. Maka ingat Bapak, di balik kesuksesan laki-laki pasti ada perempuan yang tahes. Tak baleni, di balik laki-laki yang sukses pasti ada perempuan yang tahes. Dan di balik perempuan yang sukses pasti ada laki-laki yang stres. Nah kalau laki-laki kalah sukses sama perempuan yo, yang ngono tam. Mulane arep bangun masjid, niku yo kudu ana kiyaine, ana pejabate, ana militeri, ana pengusahane, ana wong melarate. Mangrungokke. Rapat arep bangun masjid, wong 10 sing rapat kok kiai kabeh, orang ngira dadi bangunane. Ya wong 10 kiai kabeh rapat arep bangun masjid, siji buka Quran, siji buka kitab, siji golek takbir, siji muter tasbih. Bangun masjid iki enggak cukup diwacake takbir, Allahu Akbar, glodak menara mudun. Ora. Kudu ana kiyaine sing bagian wiridan. Ya hafidu ya hafid, ya hafidu ya hafid, ya hafidu ya hafid. Ya ya latif ya latif, ya latif ya latif, ya latif ya latif. Engko suwe-suwe ya dana, ya dana, ya dana, ya dana, ya dana, ya dana, ya dana, ya dana. Nah, sing sugih moro nggawa dana. Ana pejabate bagian perizinan, rekomendasi, ana militere. Ngono iki. Hoi. Ya kudu ana wong melarate. Bagian pekerja. Nene gak ana pekerjane sapa sing garap. Maka ada usaha, ada doa, ada usaha. Usaha tanpa doa sombong. Doa tanpa usaha omong kosong. Ono santri pondok ujian, kepengin nilaine apik, kepengin lulus, gak gelem belajar, gak gelem sinau, wiridan. Iki mesti siji, ora lulus, loro, mulih dadi dukun. Wiridan ya wiridan, tapi ya belajar kudu sinau. Ya tunggale ana bapak-bapak kepengin duwe anak. Sing wetok ora diapa-apake. Di Fatihah yang gerbengi. Jadi sing wetok turi dibuka klambine sret Al-Fatihah. Ning ora diulek-ulek. Engko sok bengi ya ngono ne, dibuka sret Al-Fatihah. Ning ora diapa-apake. Ha saged meteng napa mboten? Patekah yo patekah Pak, tapi yo karo dikonokno. Pun. Eh. Sik to, sampeyan iki nyumbang pira sakjane? Ora nyumbang cerewet. Wonten meleh namine Imam Busiri. Sing gadah qasidah burdah. Mang pirengke. Lho, ngaji niku ya guyon, humor kersane kuat melek, ning kudu waton. Ora ming gledhek tok. Humore kudu ana isine, ana ilmune. Nyun pangapunten. Wonten meleh Imam Busiri sing kagungan qasidah burdah. dibaca umat Islam seluruh dunia, diterjemah dalam berbagai bahasa. Padahal niku syair Burdani. Ning kena nggo suwuk. Kene tukang suwuk. Ana syair nang kena nggo suwuk ya ming Burdan saking hebate. Lho niku mawon Imam Busiri gak wani njagerke amal, gak wani ngandelke amal. Lah ngerintih-ngerintih ning Kanjeng Nabi. Lah ngerpo-ngerpo DP-DP ning Kanjeng Nabi. Ya akramal khalqi mali man aludhu bihi siwak. Ya akramal khalqi mali man aludhu bihi siwak. سواك عند حلول الحادث العمام يا أكرم الخلق. Ini betul saya dilakuk ke waktu ini soalnya tak saya kata materi ini ini kok rencana ini kan sampai jam songo bengi. Ya Akram Ya Akram al-Khalqi, duh paling mulia-mulia ini pun makhluk, maksudipun Kanjeng Binjing dinten kiamat ingkang banget pekewuhipun sinten ingkang saged kula gendoli menawi mboten panjenengan. Dinten kiamat ingkang sangat bingungake, sangat nyusahake, sinten sing kula gendoli yen mboten panjenengan Kanjeng Nabi. Pada hari kiamat yang sangat menakutkan, hari kiamat yang sangat mencekam, kiamat yang sangat dahsyat itu, siapa yang akan apa? Salahe metenteng kabeh kok. Siapa yang akan saya gendoli? Gendoli bahasa Indonesia ini apa? Padha wae. Sinten sing badhe kula gendoli yen mboten panjenengan Kanjeng Nabi? Hari itu sedaya nabi, sedaya rasul pun mboten saged napa-napa, lepas tangan kabeh. Lho, kowe kena grimis ngono kok bingung to yuyu. Diteruske napa langsung donga? Donga napa lanjut? Lanjut napa donga? Donga napa donga? Ngeyel. Saking bingunge menungso niku. Sedaya wis to kaya ora tau diudani. Moro ten gene Nabi Adam sebagai Abul Bashar. Niku pun sering diceritake dening para mubalek. Nyun pangapunten. Duh sambat-sambat Nabi Adam. Kita menika anak putu panjenengan, putra wayah panjenengan. Pripun nasibe kados ngaten menika? Apa jawab Nabi Adam? Mbuh. Aku dhewe mumet tok. Kono marana nggone Nuh, Nabi Nuh lepas tangan. Kono marana nggone Ibrahim lepas tangan. Kono marana nggone Musa lepas tangan. Kono marana nggone Isa lepas tangan semua. Yang mampu cuma Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. ولن يضيق رسول الله جاهك بإذا الكريم إذا الكريم تجلى باسم منتقم. Kanjeng Nabi, pangkatipun panjenengan ingkang begitu mulia, begitu agung, begitu luas, boten-boten yang dados sesek gara-gara kulon derek panjenengan, boten-boten yang dados sesek gara-gara kulon gendol panjenengan. Kanjeng Nabi, pangkati panjenengan rak luas to, kulon boten ngerepoti kok, kulon derek gandul panjenengan. Kanjeng Nabi, kulon mawon sing gandul, wong polengan boten usah mang pikir. Usah karepku to sing ceramah aku kok. Saking kepingine pun wong serumbung mboten usah direken, mboten usah dipikir. Sing penting kula niku lho nderek gandul panjenengan Kanjeng Nabi. Idal karimu tajalla bismi muntaqimi. Pada hari itu Allah tampil dalam namanya muntaqim, artinya maha menyiksa, syadidul iqab, maha keras siksaannya. Ngapunten, Allah menunjukkan kegagahannya, keperkasaannya di hadapan seluruh manusia, mulai Nabi Adam sampai manusia terakhir. Allah berseru menantang semua manusia. Ngapunten para rawuh, tentunya niki Allah tampil dalam asmanya Ar-Rahman, Maha Kasih Sayang. Mula sak nakal-nakale wong dijarke kalau Gusti Allah. Koruptor-koruptor tukang gaglek duwite negara kae aman-aman saja nang donya. Soale Allah masih tampil dalam asmanya Ar-Rahman, Maha Kasih Sayang. Mbok bajingan kaya ngopo dijarke kalau Gusti Allah? Ya diuripi, diparingi rezeki. Wong nakal kaya apa sedinti tobaté kalih Gusti Allah. Tentunya niki Allah tampil dalam Ar-Rahman. Umpami nggih, tentunya niki Allah kok tampil dalam pun boten muntakim kabotan. Al-Adlu, Maha Adil saja. Iki nyonyor kabeh sing teko. Kalau Maha Adil kan yen bener diparingi hadiah, yen salah dihukum. Andaikan di dunia ini Allah tampil dalam asmanya Al-Adlu, iki sing rawuh no kene iki ora ana sing utuh. Adil kok begitu salah dihukum, begitu salah dihukum. Ana wong lanang kok nginceng wong wadon adus, matane langsung picek. Ngambung irunge gruwung, ndudul bokong tangane kiting ciker. Misale ana wong wedok gambleh. Kayak ngerasani lambe lacak intil-intile merotoli. Iki sing kudungane tengkorak tok iki. Mesti entek kabeh. Ana wong kok zina, barange prutul keri nang jero. Ya namanya Maha Adil kok. Ngapunten. Lah besok di akhirat Allah tampil dalam asmanya Muntakim, Maha Menyiksa, dan Allah menyeru, semuanya ditantang sama Allah. Aina mulukul ard? Mana penguasa-penguasa dunia? Tunjukkan batang hidungmu, ayo berhadapan dengan aku. Yang dulu katanya jadi penguasa-penguasa di dunia, ditantang kabeh, jeketet mboten wonten utek. Aina Namrud? Mana Raja Namrud? Jeketet. Aina Qarun? Mana Qarun? Yang katanya dulu paling kaya sejagat raya, tunjukkan kekayaanmu di hadapanku. Mengkeret Qarun. Wi Qarun, apa maneh rupamu isa pira sugih. Ono saiki ono wong sugih sithik modele mlakone duwegek degek. Ditekoni tanggone lho ketuse nek jawab saking pundi Bu? Teko nguri. Badhe tindak pundi? Arep mengarep. Akhirnya sing tekon yo nesu, oh inggih leres, panjenengan saking wingking badhe ten ngajeng, minjang nopo nggih panjenengan sedo. Halo. Halo. Aina Fir'aun? Mana Raja Fir'aun yang dulu ngaku jadi Tuhan? Ayo ngetok. Jeketet kabeh, ditantang penguasa-penguasa sama Allah kabeh. Aina Josbus? Iya. Aina Donald Trump? Aina Hitler? Kabeh ditantang karo Gusti Allah. Aina Soeharto? Mengkeret kabeh. Aina Jokowi? Mengkeret. Lah kekuasaan donya sepiro to? Cobi mang persani peta alam semesta. Aja mung peta bumi, peta alam semesta mang persani. Bumi yang kita tempati ini berapa besarnya? Sak kacang ijo. Lah nek bumi sak kacang ijo terus Yogja sak pira? Eh? Sak wijen. Lah nek Yogja sak wijen iki Magelang sak pira? Sak lugut. Lah nek Magelang sak lugut Serumbung sak pira? Sak bleduk. Lah Polengan sak pira? Ngono lagi dadi kepala desa Polengan kok. Apa maneh ketua RT? Terus jentikanmu sak pira? Ditantang kabeh karo Gusti Allah. Jeketet. Nah, para rawuh, kula sing paling ajri, yang paling saya khawatirkan ketika Allah berseru panggil-panggil kaya ngono iku, engko nang jebul akhire tekan Aina Anwar Zahid. Alladzi yaqul bi ghairi amalin. Di Anwar Zahid sing tukang bengok-bengok ning orang nglakoni. Kowe guyumu kok kaya setuju ngono modele. Ini yang paling saya takutkan, paling saya khawatirkan. Mana Anwar Zahid yang dulu suka ceramah, nyeramai orang, tapi dia sendiri gak melakukan isi ceramahnya. Ajak-ajak orang tahajud, tapi dia sendiri gak pernah tahajud. Aku paling khawatir. Allah terus menyeru, Aina Anwar Zahid, mana Anwar Zahid? Woi, woi. Kalau sampai terjadi seperti itu, Bapak Ibu para jamaah, kulo gak ada rencana. Rencana kok. Aku pokok diem. Sekarang jawab bangku. Aku meneng wae. Aku moron dusel nyang Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi kula nderek panjenengan kok Gusti Allah bengok-bengok terus. Kula ditimbali terus kali Gusti Allah kula ajre. Kula mang slametke Kanjeng Nabi, kula nyuwun lindung panjenengan Kanjeng Nabi. Aku ndusel Kanjeng Nabi. Allah terus goleki. Aina Anwar Zahid. Hei, Anwar Zahid. Hei. Mergo Allah ngoten terus Kanjeng Nabi matur, "Ya Rob, ya Malikal Mulk, huwa indi." Wahai Tuhan, wahai Allah, wahai Raja di Raja. Niki Anwar Zahid sareng kalih kula. Oh, karo kowe to Muhammad. Ya wis nek ngono. Mung karo kekasih Allah. Aman. Duh, rencana. Ini ku rencana kula. Lek jenengan rencanane pripun? Heh? Ya tiru. Wong kok gak duwe rencana dhewe. Oh nunut kula. Nyangoni piro? Ora nyangoni yo tak kipate mbak aku. Lah niku termasuk sing kula pikirke, Bu. Kula niku nggih rencana niku rencana to, rencana. Akhirnya rencana kula niku kula pikir-pikir piyambak, tak pikir meleh. Kok pas aku ndesul-ndesul Kanjeng Nabi, nang Kanjeng Nabi gak kenal aku. Lah guyumu kok kaya ngece no modele. Pas aku ndusul-ndusul gandul-gandul kok gek Kanjeng Nabi ora kenal aku, moro aku dikipatke. Sopo iki? Rono. Kalau terjadi seperti itu, saya punya triknya. Ya aku matur Kanjeng Nabi, kula niki sing sering nyebut-nyebut jenengan mau Kanjeng Nabi, kula yen salat nggih nyebut panjenengan, kula yen arep ndonga nggih nyebut panjenengan, kula selawat-selawat nang panjenengan kok pura-pura lupa. Kanjeng Nabi terus mengsem. Iya, iya. Aku terus yes. Rasulullah tuh sayang banget sama umatnya. Yang diperjuangkan itu umatnya. Maka Rasulullah punya cita-cita besar agar seluruh umatnya masuk surga. Ojo sampai ono sing keli ning neraka siji-siji. Sing kuwi benjing ten akhirat para jamaah. Rasulullah masuk surga pertama. Belum ada yang masuk surga. Rasulullah masuk surga pertama. Ngecek kondisi surga. Keluar lagi Rasulullah. Ngapain? Ya keliling nyari-nyari umatnya untuk disyafaati, dibelani, diajak melebu swarga. Tadi Kanjeng Nabi melebet swarga pertama, medal meleh, madosi umate keliling. Kindiyo wong polengan kok urung ana ketok. Wong Srumbung kok urung ana ketok padahal wong Bojonegoro wis melebu kabeh. Weh. Bojonegoro wis dipimpin Anwar Zahid tok. Sakarepku to sing ceramah aku kok. Ngapa contoh kan terserah saya. Siapa yang paling cepat ditemukan Rasulullah, dijumpai Rasulullah untuk disyafaati, diajak ke surga? Orang yang paling banyak bersolawat kepada Rasulullah dan ittiba mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah. Mula kula dongake leh berjuang dulur-dulur teng mriki niki sesuai kalih ajaranipun Rasulullah. Kalau di Indonesia dibawa oleh para wali yang mampu mengislamkan Indonesia dengan cara damai tanpa kekerasan, maka satu-satunya negara di dunia yang agama penduduknya berubah menjadi mayoritas Islam tanpa perang hanya Indonesia. Boleh tepuk tangan. Masuknya Islam ke Irak lewat perang, ke Timur Tengah semuanya rata-rata melalui perang. Masuknya Islam ke Spanyol melalui perang. Islam masuk ke Rusia melalui perang. Tapi Indonesia tidak. Kenapa? Karena para wali yang memperjuangkan Islam di Indonesia tidak hanya mengandalkan intellectual quotient saja, tapi dipadu dengan emotional quotient. Orang ngerti, mesti orang ngerti. memadukan sunnah properti yang disebut dengan syariat dengan adat istiadat. Makanya saya sering sampaikan pendekatan emosi, pendekatan kultural, pendekatan spiritual, pendekatan emosional. Ini cubi-cubi, gue lagi nyontoni rangetan ya. Sunan Derajat ini mulai mulangi santri nih, gue aja kalah karo kodok. Lho wong kok ora entuk kalah karo kodhok. Kodhok niku nek entuk nikmat do ngaji, diparingi udan, banyu sak pirang-pirang. Kodhok disulap karo wali ngaji. La in syakartum la azidan wala in kafar. Lho kodhoke pindah mrene. Belajar teko tawon jare Sunan Giri ngono. Lah tawon mabur suarane koyoke gembrembeng ngi ngi ngi ngi ngi ngi. Kuwi jan-jane zikir ningu. Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah. Tawon iki suarane asli. Allah Allah Allah Allah Allah. Yen ora percaya nyekel siji templekke kupingmu. Rungokke. Engko mesti nyetrum Allah. Lho kok kalah karo sapi toh? Sapi itu habis dikasih makan, habis dikasih minum dia bersyukur. Alhamdulillah. Apa persis? Makasih. Para wali paham kultur masyarakat Indonesia beda dengan kultur masyarakat Arab. Kalau kultur masyarakat Arab mantan Yahudi, mantan Nasrani. Kultur masyarakat Indonesia mantan kelenek. Kelenek ya bangsane Nyiblorong, Nyiroro Kidul, Nyiroro Lor, Nyiroro Etan, Nyiroro Kulon, Nyiroro Tengah, Nyiroro Pojoan, Mak Lampir, Nini Pelet, Gerandong, wa ala alihi wa sahbi ajmain. Mantan kepercayaan. Maka gaya berdakwah di Indonesia harus berbeda dengan gaya berdakwah di Arab. Yang berbeda bukan akidahnya, yang berbeda bukan syariatnya, tapi adat dan gayanya. Kalau akidahnya sama, syariatnya sama, gayanya yang berbeda. Paham? Paham? Loh, beda acara itu harus beda gaya kok. Beda daerah, beda gaya. Betul? Embora di rumah kayak CJD Somowo. Ini kini coro Bojonegoro, ceramah yang suguhannya orang mengini gitu. Ini kini coro Bojonegoro, ini kini cingkir cili-cili kata iki opo iku. Ini coro Polengan ini kini ya wes tak terima. Gayane wong namu silaturahim, kale gayane wong upacara kudu beda. Ini apa nggih? Ngertos upacara bendera? Semangat dong. Ngertos upacara bendera? Yo ngono kae gayane upacara. Beda karo gayane wong namu. Misale upacara bendera tingkat kecamatan bertempat di halaman kantor kecamatan. Yang jadi inspektur upacara ya pejabat tertinggi di wilayah kecamatan, Pak Camat jadi inspektur upacara. Lah no ngarepe Pak Camat ono jenenge komandan upacara, anggota banser. Anggota banser ketika dadi komandan upacara kudu wani mbentak camat. Ora peduli camat ya dibentak, lapor. Upacara siap dimulai. Camat ora entuk nesu. Meskipun dibentak karo banser camate ra entuk nesu. Wong camat dadi inspektur upacara dibentak komandan, dibentak banser kok nesu, kuwi camat koplak. Meskipun dibentak lapor, upacara siap dilaksanakan. Camatin jawabnya santai, laksanakan. Andene camat ora entuk akeh-akeh omong. Ra pantes camat kok kaya ngomong. Camat iki pantese kan nyumbang. Lho camat wis ngomong nyantai lho, laksanakan. Sik dibentak meneh karo banser, siap laksanakan. Iki pancen gayane upacara. Ora entuk banser dadi komandan kok diomongi camat, laksanakan. Insyaallah, Pak. Nyuwun pangestunipun nggih. Iki dudu upacara iki. Beda ketika namu, ketika silaturahim. Misalnya sahabat-sahabat banser mau bikin event, mau bikin acara, nah, perlu dana, mengajukan proposal, namu ke daleme Pak Camat. Niki gayane ora entuk padha karo gaya upacara. Camat. Iki proposal. Jaluk sumbangan, gak dikai duit, tak antemi. Ya cangkemmu dipongor. Gayane kudu Nun sewu Pak Camat kepareng badhe matur kawula mewakili sahabat-sahabat Banser menika badhe ngawontenaken event. Betahaken biaya lumayan kata menika proposalipun nyuwun bantuan saking Pak Camat. Paham? Paham? Gayane kudu beda. Para wali yang menyebarkan Islam di Indonesia paham karakter masyarakat Indonesia. Lek wong Jawa niku lesane ora iso fasih kon ngucapke Arab. Syahadatain bahasa Arab. Wong Jawa ora iso ngunekke syahadatain, diunekke sekaten. Sampai saat ini ra wonten to tradisi sekaten. Kalimah syahadah ora iso dadi kalimo sodo. Syamir khairan fatrukil bagho mboten saged diunekke Semar Gareng Petro. Halo, paham mboten? Wis kuwi lha nanti Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Wong Jawa lesane mboten saged fase. Ramadan itu dadi ramelan. Duhur ya luhur, fardu ya perlu. Diulangi donga Allahumma ighfirli wali walidayya. Ra iso. Rabbi ighfirli wali walidayya ra iso ngunekke wali walidayya wali wal wali wal wali wal wali wal. Dadi jajane wali wal. Abdullah ya kang dolah. Abdul Majid lho celuk dul genjet. Hei wong Jawa alhamdu ndak iso alkamdu. Ilat Madura alhamdu. Aja mbok salahke, ra iso alamin ya Rabbil alamin. Kowe nek kene wong Bali ra iso muni te, ra iso dadi te kabeh. Dadi ora siropol mustaqim tapi sirotol. Gue rata unang Bali kok. Mana lo? Makanya dengan menggunakan metode at-tawasud wat-tawazun wat-tasamuh wal-i'tidal, moderat, berimbang, toleran, berkeadilan, sehingga Islam ala wali yang diteruskan oleh para kiai tidak pernah mengkafir-kafirkan yang lain. Ini mbora dirungok kayak paling banter niku ngaram ke mergo niku carane saya. Nah para jamaah niki pun meh meh rampung dereng yang undang ngomeneh mestine materine saya dereng rampung kulonya numpang ngapunten sanget gandeng penjenengan dereng nindake sholat asar yang kulo saya musafir kulo sampun dijamak numpang ngapunten kang agung. Mugi-mugi tambahan wawasan saking kawula menika saged manfaat kangge kawula pribadi khususipun lan sedaya jamaah masyarakat umumipun. Lepat khilaf kula ingkang dhaif ingkang bodho nyuwun gungipun pangaksami. Mugi-mugi manfaat maslahah barokah fitini wa dunya wal akhirah. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin shalihah. Jahin Nabi Rahmah Syafi'il Ummah Wabiniyati Dua Wal Qabul Ijabat Sul Husulil Amali Wal Ma'mul Bijai Sayyidina Rasul Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam Alaman Nawaina Wa Alaman Nawabi Salafuna Salihun Najarakumullah Al-Fatiha A'udhu Billahi Minash Shaitan Ar-Rajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanirrahim Maliki Yawmiddin Iyaka Na'budu Wa Iyaka Nasta'in Ihdinas Siratal Mustaqim Siratal Ladzina An'amta 'Alaihim Ghairil Maghdubi 'Alaihim Waladdallin Rabbi Ighfirli Wa Liwalidayya Wa Lil Mu'minin Amin Ya Rabbal Alamin Allahumma Shalli 'Ala Sayyidina Muhammadin Wa 'Ala Alihi Wa Sallim Radhiyallahu Tabaraka Wa Ta'ala 'An Kulli Sahabati Rasulillahi Ajma'in Walhamdulillahi Rabbil Alamin Allahumma Ij'al Jam'ana Jam'an Marhuma Wa Tafarruqana Min Ba'dihi Tafarruqan Ma'zuma Allahumma Allahumma innaka ta'lamu dhunubana faghfirha wa innaka ta'lamu 'uyubana fasturha wa innaka ta'lamu hajatina faqdiha kafabika waliyyan wa kafabika nashira Allahumma tsabbit imanana wa nawwir qulubana wa sallimna fid dini wad dunya wal akhirah Allahumma inna nas'aluka al khaira kullahu wa na'udzubika min asy-syarri kullihi ya man biyadihil khairu kullu Allahumma lakal hamdu wa minkal kharaj wa ilaikal mushtaka wa antal musta'an wa ilaika tuklan wa 'alaikal balagh wa la hawla wa la quwwata illa bik ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الاخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الابرار برحمتك وفضلك يا عزيز يا غفار يا حليم يا ستار يا رب العالمين جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الله واهله بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحانك الله Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu al-muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengumuman. Diharapkan kehadiran hari Minggu Pahing tanggal 27 Juli.